hanya kau yang bisa membuat hidupku jauh lebih hidup dari hari-hari yang lalu. Hanya kau yang bisa membuat hidupku jauh lebih indah. Hidup dalam jalan. Melupakanmu, alangkah terhinanya hidupku.